Ya Ustadz, pada umumnya manusia dalam keadaan sakit dia malas untuk beribadah. Lain dengan halnya para ulama atau orang-orang alim terdahulu, jika mereka keadaan sakit maka mereka malah semakin semangat dalam beribadah. Mohon nasihatnya Ustadz bagi kita orang-orang awam yang kurang ilmu dan iman, apabila kita terimpa sakit kita tetap bersemangat dalam beribadah. Ya akhi, ya. Pernyataan ini mungkin perlu diluruskan dulu ya, bahwa dalam keadaan sakit para ulama terdahulu semakin rajin beribadah. Karena justru rasa sakit itulah yang menghalangi untuk beribadah. Sehingga karena ibadah itu kan beban dan butuh kesehatan, maka Allah ya memberikan rukhsah bagi mereka yang berpuasa kalau sakit untuk tidak berpuasa. Nah, kita tidak pernah mendengar ada ulama yang ketika sakit semakin rajin puasa misalnya. Ya bagaimana badan kita tidak mempunyai kemampuan dan kekuatan. Namun disinilah yang telah dibahas oleh Ibnu Qayyim, bahwa perintah-perintah butuh bantuan. Dan nawazil, perkara-perkara yang menerpa kehidupan berupa musibah, bencana dan yang lainnya, butuh kepada kasih sayang. Kata Ibnu Qayyim, maka orang yang menyempurnakan perintah, maka dia akan mendapatkan kasih sayang dalam nawazil. Maka disinilah yang diinginkan Ibnu Qayyim, bahwa ketika seseorang ditimpa sakit, musibah yang mencegah dia dari beribadah kepada Allah, maka dia pun tetap hatinya dipenuhi dengan tawakal kepada Allah, dipenuhi dengan ya mengharapkan keridhaan Allah, dipenuhi dengan taslim yang sempurna, menyerahkan dirinya sempurna kepada Allah. Ya, dan dia pun dipenuhi dengan kesabaran yang indah, itu kesabaran yang tidak ada padanya keluh kesah. Oleh karena itulah ikhwatul Islam azanillah, ya ketika seseorang ditimpa musibah, penyakit, terkadang kita menjadi berat untuk sholat. Rasulullah SAW ya suatu malam beliau mau sholat ternyata berat karena beliau sedang sakit. Maka beliau pun tidak sholat malam di malam itu. Kemudian di waktu duhanya beliau mendapatkan badannya terasa ringan, beliau pun menggantikan mengqadha sholat yang tadi malam menjadi di waktu duha. Itu bisa terjadi karena memang rasa sakit itu terkadang mencegah kita dari berbuat amalan ibadah. Namun subhanallah, dengan kasih sayang Allah, apabila kita meninggalkan suatu ibadah karena adanya udzur sakit, sementara kita memang punya rutinitas ibadah tersebut, maka tetap Allah menilai memberikan pahala yang sempurna. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "Idza maridhal 'abdu aw safara." Apabila seorang hamba sakit atau bersafar, ya kataballahu lahu ma kana muqiman sahiha. Allah tetap menulis buat dia nilai ibadahnya seperti dia sehat dan tidak safar. Ya, subhanallah. Demikian pula Rasulullah sabda, "Inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wa laqata'tum wadiyan illa syaraqukum fil ajr. Habasahumul 'udzur." Sesungguhnya di kota Madinah ada beberapa orang yang ternyata mereka punya udzur, tidak bisa ikut berjihad bersama kalian, tapi tidaklah kalian melewati lembah, tidak pula melewati bukit kecuali mereka bersekutu dengan kalian dalam pahala. Kenapa? Mereka ya masalahnya ada udzur syar'i. Itulah kasih sayang Allah ya akhi ya. Kalau kita punya kebiasaan sholat tahajud, kita punya kebiasaan amalan saleh, kemudian kita sakit, otomatis ketika sakit berat kita untuk mengamalkan amalan tersebut, maka Allah memberikan udzur, tapi tetap nilai pahalanya sempurna kita dapatkan. Ini sebagai kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang menyempurnakan ya perintah-perintah Allah. Ya, ketika seseorang melanggengkan perintah Allah, ya orang yang senantiasa menjaga sholat lima waktunya, kemudian ketika dia bersafar, mau tidak mau, capek, ya berat dan yang lainnya, akhirnya dia mengqasar sholat, maka nilainya pahalanya sama dengan dia tidak seperti tidak mengqasar. Ya ketika dia waktu sehatnya, dia sholatnya selalu berdiri, dan memang itulah yang diperintahkan. Ketika dia sakit, dia berat untuk berdiri, maka tetap nilainya sama dengan berdiri, walaupun pada asalnya sholat sambil duduk itu setengah pahala daripada orang yang sambil berdiri. Itu sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya kepada orang-orang yang memang punya udzur, orang yang sakit, orang yang diberikan oleh Allah ya musibah dan cobaan yang akhirnya membuat dia, menjadikan dia ya sulit untuk melakukan ibadah yang ia selama ini lakukan. Namun yang dikhawatirkan adalah ketika seseorang ditimpa musibah, dia malah suudzon kepada Allah. Itu yang kita tidak inginkan ya. Dia berkeluh kesah, kemudian dia menyalahkan Allah, dia pun tidak sabar. Ini akibat daripada kita kurang di dalam merealisasikan ya perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita, ya. Wallahu a'lam. Nah.